sudut kaplan. Aku sangat mencintaimu. Oh. Mari kita buang duka. Istriku, coba bayangkan anak kita yang bakal lahir. Kita pasti menyayanginya. Oh. Mari kita bagi suka. Tembus bekas.